Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Hadratul Muqarram Sahibul Fadilah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, mata'anallah bituli hayatih insyaAllah. Semoga kita semua yang kumpul di malam hari ini mendapatkan keberkahan beliau zahiran wa batinan. Amin ya Rabbal Alamin. Para habaib yang lain, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Az-Segaf wal-Habib Hussein bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya serta para habaib yang lain, Bib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Segaf, para Romo Kiai Abdul Razak Sofawi, Romo Kiai Abdul Aziz, tak lupa pula Sahibul Hajah Romo Kiai Abdullah Saad, para aparat pemerintah khususnya Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres serta pejabat pemerintah yang lain yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, kumpul kita bersama-sama di tempat ini luar biasa. Ini bisa diibaratkan sebuah bentuk keakraban antara para ulama dengan umara. Insyaallah kalau para ulama dengan umara sudah kompak yang seperti ini, insyaallah negeri ini akan jadi negeri yang makmur. Insyaallah negeri ini akan jadi negeri yang nyaman. Dikatakan hubungan antara ulama dengan umara itu seperti imam dan muadzin di sebuah masjid. Ulama itu fungsinya menyeru, menyampaikan. Maka ulama diibaratkan seperti muadzin. Ulama menyeru manusia untuk taat kepada peraturan, baik peraturan Allah Subhanahu wa taala ataupun peraturan pemerintah. Setelah muadzin menyeru, masyarakat sebagai makmum datang untuk bersama-sama sholat diimami oleh imam, yaitu para pemerintah. Jadi filosofi yang sangat luar biasa antara ulama dan umara itu bagaikan imam dengan muadzin. Ketika imam dengan muadzin ini kompak, maka masyarakat pun yang sholat berjamaah juga akan nyaman. Tapi kalau seandainya enggak kompak, tentunya bukan di Solo dan Karanganyar insyaallah. Kalau enggak kompak, kacau jadinya. Coba bayangkan kalau imamnya mau ngimaminya sholat duhur jam 12:30, yang adzan baru mau adzan jam 1:30 siang. Kira-kira lari kemana makmumnya? Kocar kacir makmumnya. Kabur sendiri-sendiri. Tapi apabila ulama kompak, umara juga kompak, maka akan terbentuk sebuah kesatuan. Masyarakat bangsa ini akan menjadi bangsa yang memiliki moral, yang taat kepada peraturan pemerintah dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harapan kita semua. Pada kesempatan kali ini, apabila saya mau ceramah rasanya kurang pantas, karena di sini banyak para habaib, banyak para romo kiai. Tapi saya cuma akan membacakan kitab Al-Hikam karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang tadi maghrib sudah kita baca bersama-sama ratibnya. Ini ada kalimat-kalimat hikmah yang disusun oleh beliau, yang juga biasa kita baca di sini pada setiap pengajian Minggu Kliwon pagi. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan apa yang ditulis dan apa yang disusun oleh Al-Imamul Haddad Semoga kita semua insyaAllah mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyatakan, wa qala radhiyallahu anhu, man ashghalahu haqqu rabbihi an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadra. Wa man ashghalahu alqiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdul shahwa. Wa man ashghalahu alqiyamu bihuquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi rabbihi wa huquqi nafsihi fahuwa abdul riyasa. Wa man ashghalahu alqiyamu bihuquqi rabbihi wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasa. Beliau menyatakan, barang siapa yang dirinya itu sibuk mengerjakan kewajiban kepada Tuhannya sampai lalai, sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban kepada dirinya dan kewajiban kepada masyarakat, maka dia adalah seorang hamba yang tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan tadi Abdul Hadroh. Hadroh dari kata hadroh. Maksudnya apa? Seorang hamba yang selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Dijawab sama Nabi, "Mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah." Yaitu seseorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Berjuang itu kondisional. Kalau berjuang di zaman dulu, memang kita perang. Tapi kalau berjuang di zaman sekarang, gimana caranya kita menegakkan dakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu perjuangan di zaman sekarang. Gimana kita mengajak manusia yang sebelumnya meninggalkan Allah menjadi kembali kepada Allah? Gimana kita mengajak manusia yang sebelumnya enggak pernah sholat jadi kembali sholat? Itu adalah perjuangan di zaman sekarang ini. Kemudian tanya lagi, kemudian yang nomor dua siapa ya Rasul? Dikatakan, thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yada'u nasa min syarrihi. Yang selanjutnya adalah seseorang yang dia menyendiri di tempat-tempat yang terpencil, yang enggak diketahui oleh orang. Dia beribadah kepada Tuhannya di situ, dan dia meninggalkan manusia karena takut dirinya yang penuh dosa ini bisa mengganggu manusia. Jadi yang dikatakan para ulama yang meninggalkan masyarakat untuk berkhulwat, tujuan khulwatnya itu bukan takut terganggu sama manusia, tapi takut dirinya mengganggu manusia. Ini adalah manusia yang urutan kedua yang dikatakan paling afdal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan juga banyak riwayat hadis, Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba pilihan, yang mana hamba-hamba itu pakaiannya itu kusuh. Pakaiannya itu compang-camping. Gombal gitu. Rambutnya juga acak-acakan, enggak teratur. Akan tetapi hamba ini apabila angkat tangan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, belum diturunkan tangannya Allah sudah mengabulkan permintaannya. Dan hamba yang seperti itu pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada manusia-manusia yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah, yang menyendiri untuk bermunajat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an, itu pasti ada. Sehingga dikatakan walaulahumu bainal anami ladubtikatil jibal wal ardu lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka, yang sering ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti alam semesta ini sudah hancur karena banyaknya kemaksiatan. Ini kalau maksiat kita diukur satu persatu sama Allah dan langsung kontan mau dibales, sudah ambles ke tanah mungkin kita. Tapi karena Allah masih kasih sayang kepada kita, berkat siapa? Berkat manusia-manusia pilihan yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara satu contoh yang paling dikenal tentang ibadah kepada Allah adalah Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang tabi'in. Dia enggak berjumpa sama Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Umar wa ya Ali, idza ra'aytumahu fatluba ilaihi yastaghfir lakuma, yaghfirullahu lakuma." Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dikasih wasiat sama Rasul, "Ya Umar, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, kamu minta tolong, dia suruh istighfar untuk kamu, pasti dosa kamu akan diampuni oleh Allah." Orangnya belum ada, Rasul memerintahkan sahabat untuk minta doa sama dia. Kira-kira gimana Uwais Al-Qarni? Apakah orang yang dipuja-puja? Apakah Uwais Al-Qarni ini orang yang dielu-elukan, yang disanjung-sanjung? Uwais Al-Qarni diceritakan dalam riwayatnya, beliau itu kalau makan sehari-hari ngambil di tempat sampah. Jadi cari di tempat sampah itu ada sisa-sisa makanan, beliau ngambil di situ. Ngambil di situ. Kemudian setelah itu yang masih layak dimakan, dimakan oleh beliau. Pernah suatu ketika, ketika beliau masih cari makanan ada di sampah, istilahnya ngorek-ngorek sampah begitu, kemudian datang anjing, kemudian menggonggong kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengatakan, "Hei anjing, silahkan kamu makan bagianmu, aku akan makan pada bagianku. Aku tidak lebih mulia daripada kamu. Kalau aku nanti bisa melewati Siratul Mustaqim, berarti aku mulia. Tapi kalau aku nanti jatuh ketika melewati Siratul Mustaqim, engkau wahai anjing adalah lebih mulia daripada aku." Itu sifatnya Uwais Al-Qarni. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau penasaran untuk mencari Uwais Al-Qarni. Kemudian beliau berkata sama semua orang yang saat itu musim haji, datang haji. Beliau kemudian tanya, "Ini yang dari daerah Yaman mana? Selain orang Yaman boleh duduk." "Yang selain orang Yaman duduk." "Yang orang selain orang Kufah boleh duduk, lebih sedikit lagi." "Kemudian dari kabilah ini, dari kota ini." Sampai akhirnya tersisa satu orang dari suku Qoran, Uwais Al-Qarni. Nama sukunya itu Al-Qarni. Kemudian tersisa satu orang. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Ata'arifu Uwaisan?" "Kamu kenal gak sama Uwais?" Lah, orang yang ditanya bingung. "Ya Sayyidina Umar, kamu ini khalifah, Amirul Mukminin, kenapa kok nanyakan Uwais?" Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Kamu kenal gak?" "Saya kenal sama Uwais. Di daerah kami tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih gila, tidak ada yang lebih hina melebihi Uwais Al-Qarni." Kemudian menangis Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Itu pendapatmu tentang dia. Akan tetapi aku dengar Rasul bersabda, nanti di hari kiamat yang masuk surga berkat syafaatnya Uwais Al-Qarni itu sebanyak suku Rabi'ah wa Mudhar. Jadi bakal banyak puluhan ribu orang akan masuk ke surga itu berkat syafaatnya Uwais Al-Qarni." Didatangi sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali. Ketika ditanya lagi, ternyata Uwais Al-Qarni itu dapat bagian jaga parkir. Jadi dia yang ngurus hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Didatangi sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ketika dilihat Uwais Al-Qarni masih salat, kemudian mempercepat sholatnya, Setelah itu bertemu berhadapan langsung. Umar tanya, engkau yang bernama Uwais? Betul. Engkau siapa? Saya Umar bin Khattab. Dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Terjadi perbincangan. Di antaranya Sayyidina Umar menawarkan, Uwais, kamu tinggal di Madinah, saya kasih pangkat sama kamu yang paling tinggi. Kata Uwais al-Qarni, saya enggak butuh. Ya sudah, kalau gitu kamu silahkan bawa surat dari saya. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti dapat perlakuan khusus oleh pemerintah. Kata Uwais, saya enggak butuh. Ya sudah, kalau gitu duit ini aja buat kamu. Enggak mau. Saya jaga parkir ini dapat uang sedikit. Saya enggak tahu yang lebih duluan mana, uangnya ini habis atau saya dulu yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk Abdul Hadrah, yaitu hamba yang selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang dia memikirkan urusan dirinya hingga dia lupa dengan urusan Tuhannya dan urusan saudaranya, maka dia adalah abdus syahwat, budaknya hawa nafsu syahwat. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an, ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat bakal ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Itu sudah digambarkan, sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Akan ada manusia, Tuhannya dia adalah syahwatnya. Tuhannya dia adalah nafsunya. Kemudian manusia yang model semacam ini, dia akan rela melakukan apapun yang penting dirinya puas. Sekalipun orang lain itu rugi, orang lain itu akan sakit, dia gak peduli, yang penting dirinya puas. Orang lain mau hancur, terserah. Orang lain mau mati, terserah. Tapi yang penting dapat keuntungan yang banyak. Ini adalah ciri-ciri daripada abdus syahwat. Kemudian ciri manusia yang ketiga adalah manusia yang mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan dirinya dan kepentingan Tuhannya. Ini adalah budak daripada popularitas. Ini manusia-manusia yang kepengen dipuji sama orang lain, kepengen disanjung-sanjung sama orang lain, kepenginnya dia itu dia dielu-elukan sama orang lain. Maka ini adalah budak daripada ketenaran. Dia meninggalkan, dia rela mengemis sama orang lain, rela merendahkan dirinya demi hal-hal yang tidak semestinya. Demi apa? Demi untuk mencari popularitas, yang penting dirinya di hadapan orang lain itu dapat pangkat, dapat posisi. Ini manusia yang semacam ini dikatakan adalah abdur riyasah, yaitu budaknya popularitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila ada dua serigala yang kemudian dua serigala itu dilepaskan ke sekelompok kambing, kita bisa bayangkan kalau sekelompok kambing kemudian ada serigala dilepaskan di situ, pasti langsung terkam sana, terkam sini. Kambingnya lari ke sana, lari ke sini. Semuanya bercerai-berai. Dikatakan keadaan itu tidak lebih parah apabila ada dua sifat yang masuk ke hatinya orang muslim, yaitu sifat yang pertama adalah cinta harta dan sifat yang kedua adalah cinta kepada ketenaran. Hubbul mali wa hubbus syaraf. Cinta harta benda, maka hatinya akan porak-poranda. Cinta ketenaran, maka dirinya siap berbuat yang haram demi untuk menyenangkan orang lain. Cinta kepada popularitas, dirinya siap melanggar aturan Allah, siap dimurkai Allah, yang penting orang lain senang kepada dia. Ini sifat yang keliru. Seorang ulama sufi menyatakan dalam syairnya, laitaka takhlu wal anamu mariratun wa laitaka tardha wal anamu ghadabu. Seorang ulama sufi menyatakan, ya Allah, yang penting engkau bersikap manis kepadaku, aku enggak peduli kalau seisi alam semesta bersikap pahit kepadaku. Ya Allah, sekiranya engkau ridha kepadaku, aku enggak peduli kalau seandainya manusia semuanya marah kepadaku. Walaitaka baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu. Aku siap, yang penting hubunganku dengan engkau itu baik, sekalipun hubunganku dengan manusia ini akan hancur. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa oleh seseorang yang sudah mengetahui hakikatnya, bahwasanya kedudukan yang abadi adalah kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat para awliya wa salihin, mereka di permulaan, di awal-awal masanya, mereka itu dicaci maki, dihujat, dikucilkan, diasingkan oleh masyarakat. Dengan tujuan apa? Allah menguji mereka seperti itu supaya hati mereka kembali kepada Allah. Apabila hati mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan cinta kepada dia. Ketika Allah cinta kepada dia, Allah sudah cinta, Allah sudah sayang kepada dia, maka manusia pun semuanya akan cinta kepada dia, akan sayang kepada dia. Dan ketika itu dia sudah enggak butuh lagi kepada pujian, kepada sanjungan, kepada kedudukan di mata manusia. Yang dibutuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi hamba yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah barang siapa yang dia itu mengurus kewajibannya kepada Tuhannya, mengurus kewajiban kepada masyarakat, sampai dia lupa untuk mengurus dirinya sendiri, maka dia adalah termasuk sahibu wirasah, yaitu para pewaris anbiya, pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan al ulama warasatul anbiya itu adalah orang-orang yang siap berjuang, orang-orang yang siap membaktikan dirinya untuk Allah dan untuk masyarakat. Dia enggak lupa sama kepentingan dirinya. Orang-orang yang siap untuk menjadikan manusia cinta kepada Allah, menjadikan manusia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diurus kepentingan dirinya, enggak diurus kepentingan keluarganya. Bukan enggak diurus itu, bukan sama sekali enggak diurus, akan tetapi itu yang nomor dua. Yang terpenting urusan Tuhannya dan dakwahnya. Maka orang-orang yang semacam ini adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu sudah menjadi pewaris Nabi, maka dia layak disebut sebagai seorang ulama. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ulama bukan dengan orang yang banyak ilmunya, bukan dengan orang yang banyak kitabnya, akan tetapi dinyatakan innamayakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Selain para ulama, mereka tidak punya hakikat asat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pewaris daripada para nabi yang jadi fokus hidupnya, yang jadi pertimbangan hidupnya adalah para ulama. Ini kajian daripada kitab Al-Hikam. Mari kita lanjutkan sambil menunggu guru kita bersama Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kita lanjutkan tentang pentingnya maulid di dalam menjalin persatuan dan kesatuan NKRI. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sekarang ini banyak oknum-oknum yang dia akan merusak kepercayaan kita kepada pemerintah. Sudah disampaikan bahwasanya ada pihak-pihak tertentu yang melecehkan pemerintah, mengatakan pemerintah itu thagut dan lain sebagainya. itu adalah manusia-manusia yang berpotensi untuk merongrong NKRI. Kunci pertama adalah jaga persatuan. Seorang muslim itu harus memiliki sifat saling menghormati, saling menjaga lisan. Hidup bermasyarakat gak cocok itu biasa, tapi kalau gak cocok terus menghina, itu yang luar biasa. Gak cocok itu biasa. Yang satu senang dengan zikir, yang satunya gak suka zikir, gak ada masalah. Gak ada masalah. Akan tetapi kalau yang satu suka zikir, yang satu mencaci maki orang yang zikir, ini baru timbul masalah. Sampai kapanpun juga Ahlu Sunnah wal Jamaah tetap akan melestarikan kegiatan yang semacam ini. Dimanapun juga, di kampung-kampung kita buat sholawat. Setiap RT kalau perlu ada sholawat. Kalau yang semacam ini, majlis-majlis sholawat sudah bangkit, majlis-majlis sholawat ada di mana-mana, insya Allah negeri ini akan di negeri yang aman dan negeri yang nyaman. Tidak pernah ada orang yang sholawat kemudian keluar dari majlis sholawat terus ngomong-ngomong kotor, gak pernah ada. Gak pernah ada orang yang kumpul sholawat kemudian dia keluar, dia mengagungkan orang lain, gak mungkin ada. Setiap Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu aneh kalau ada lebih dengan organisasinya daripada memuji Nabi Muhammad SAW. Aneh, ini imannya perlu dipertanyakan. Kadar keimanan seseorang, coba yang tertulis di kertas tadi, kadar keimanan seseorang itu gantung dengan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Memang pokoknya cinta kita kepada Rasul, mana kasih sayang kita kepada Rasul, diri kita untuk menghadapi dakwah, untuk menjalankan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kaum muslimin punya kewajiban untuk menjunjung amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah, untuk mengembang ahlus sunnah wal jamaah. Itu semuanya adalah kewajiban bagi kita. Makanya yang namanya dakwah bil begini harus disarikan. Cinta kepada Nabi adalah tandingan seorang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah ladang ta untuk bab cinta Nabi. Para sahabat membaktikan jiwanya, hartanya, semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul mau jihad butuh harta, yang disedekahkan itu seluruh hartanya demi untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama jenengan semuanya ini. Jenengan kalau misalkan ketemu orang miskin, kemudian di kantong ada uang 100 ribu, 50 ribu ada, 20 ribu ada, 10 ribu ada, 5 ribu ada, 1000 ada, recehnya 500-an ada. Yang keluar yang mana? Yang mana? Yang receh? Nah, kalau orang belasungan insya Allah yang keluar yang 1000. Keluar yang 1000, habis itu minta susuk 500. Sedekah ini para sahabat berkat kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya itu banyak. Hartanya dihabiskan sekalipun dia enggak punya simpanan harta, tapi merasa puas apabila memiliki simpanan Allah dan Rasulnya. Merasa puas apabila memiliki hati yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Suatu peperangan diceritakan Rasul dalam perang Uhud, ketika saat itu kaum kafir Quraisy yang berputar balik nyerang dari arah gunung. Saat itu posisi dari gunung yang diserang, yang dituju adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituju, dijadikan sasaran adalah Rasul. Bahkan saat itu topi perang Rasul itu sampai melukai pelipis-pelipis Rasul karena dipukuli oleh orang kafir. Kemudian panah mengenai bagian pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang langsung bangkit, berdiri dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hujan panah tusukan pedang, tusukan tidak ada yang mengenai Rasul, akan tetapi mengenai bagian tubuhnya. Ketika selesai perang, ketika didatangi sahabat tersebut, dilihat masih dalam keadaan hidup, masih sadar, dan ketika dilihat bagian punggungnya, terdapat kurang lebih 70 atau 90 bekas tusukan. Karena melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok bisa sampai berbuat seperti itu? Itu kenapa? Itu semua karena di hatinya memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin punya rasa cinta kepada Rasul, pasti dia akan berjuang untuk membela Rasul. Pasti seseorang mukmin tersebut akan menghabiskan waktunya untuk berada pada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya dituntut, kita semuanya harus paham bahwasanya nanti di akhirat tidak akan ada lagi yang kita harapkan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti tidak akan ada satupun yang menolong kita melainkan Rasulullah. Yang terpenting kita sekarang, gimana kita berjuang untuk Rasul sehingga nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya Rasul. Bagaimana caranya kita sekarang menggembirakan hatinya Rasul supaya nanti kita di akhirat diakui umat yang sudah menyenangkan hatinya Rasul. Kalau kita memuji Nabi, kita membanggakan Nabi, itu biasa. Akan tetapi kalau kita jadi umat yang dibanggakan sama Nabi, itu baru hebat. Kalau kita jadi umat yang bisa membahagiakan hatinya Nabi, yang bisa menyenangkan hatinya Nabi, itu baru spesial namanya. Kalau cuma membanggakan Nabi itu sudah bagus. Cuma yang lebih bagus lagi, gimana caranya supaya kita juga menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara adalah dengan hadir, dengan berpartisipasi pada majlis maulid yang semacam ini. Inilah majlis yang sudah diadakan, yang sudah ditaksis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, oleh para wali songo, dengan tujuan supaya kita itu sering ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, kalau bukan di majlis yang semacam ini, kapan lagi kita mau memuji Nabi? Kalau bukan karena majlis yang semacam ini, kapan lagi kita mau mengenang, duduk bersama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai dari tadi ba'dal maghrib sampai saat ini, kita semuanya berzikir, kita semuanya berdoa, kita semuanya bersolawat. Inilah kehebatan daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka memikirkan generasi yang akan datang. Tujuannya diciptakan majlis maulid itu untuk generasi yang akan datang. Kira-kira kalau kita di rumah gak kumpul seperti ini, kira-kira apa kuat? Kita zikir dari maghrib sampai jam 11 malam. Kuat gak? Gak kuat kan? Kenapa? Karena imannya kita lemah. Para ulama kita, para wali songo, mereka faham dengan itu. Makanya diciptakan majlis maulid, diadakan majlis maulid, dipopulerkan majlis zikir, dipopulerkan majlis solawat, itu dengan satu tujuan, supaya masyarakat jadi sering zikir, jadi sering ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masyarakat itu sudah sering zikir, sering ingat kepada Nabi, otomatis dalam hatinya timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika timbul rasa cinta itu, maka iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin kuat. Apabila iman semakin kuat, itu semuanya yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadiri majlis maulid yang semacam ini, makmurkan majlis maulid yang semacam ini, buat majlis maulid yang semacam ini ada di tempat-tempat kita. Ini majlis adalah sarana untuk kita munajat kepada Allah. Ini majlis, di majlis ini insya Allah ketika kumpul semuanya untuk maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa kita apabila kita bangkit dari tempat ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zal jama' la syakka yughfar fihi jami'ud dhunub. pertemuan yang semacam ini tidak dilakukan lagi, diampuni dosa-dosa kita karena kita menghadiri majlis maulid yang semacam ini. Karena kita hadir di tempat ini, akan hilang insya Allah semua penderitaan kita, akan selesai insya Allah semua permasalahan kita. Satu kuncinya, hadir dan bersihkan hati kita, jadikan hati kita semakin cinta kepada Nabi, jadikan hati kita semakin mantap, semakin iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada omongan-omongan di luar sana yang mengatakan majlis-majlis yang semacam ini tidak ada tuntunannya atau tidak ada dasarnya, maka jangan pernah kita berpaling sedikit pun. Karena Rasul sendiri sudah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Apabila semuanya mau mengenang Nabi, para sahabat mengenang Nabi, para tabi'in mengenang Nabi, para tabi'in tabi'in semua mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita sebagai para pengikut harus lebih sering mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut harus semakin menampakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah didengarkan yang model begitu. Yang penting terus solawat. Buat majlis solawat sebanyak mungkin, serame mungkin. Nanti yang model begitu nyingkir-nyingkir sendiri. Insya Allah disingkirkan sama Allah. Majlis maulid, majlis yang luar biasa, majlis yang agung, majlis yang khusyuk, majlis yang memperbarui kadar keimanan kita. Segala sesuatu apabila bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang mulia. Apabila dikatakan sebuah peci atau sebuah rambut itu nilainya enggak ada, rambut iku lo kalih panjenengan, kira-kira kalau dijual laku berapa? Enggak payu. Tapi satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya, bahkan ditaruh di museum. Kenapa? Bernilai. Itu baru rambut yang nyambung sama Rasul. Gimana kalau hati yang nyambung dengan hatinya Rasul? Gimana kalau lisan, yang mana lisan ini bersambung dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Abbas bin Abdul Muthalib, paman daripada Nabi Muhammad, beliau datang kepada Nabi kemudian pamit, wahai Nabi, izinkan saya untuk memujimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul la yafdhudillahu fak." Katakanlah, insyaallah Allah akan menjaga supaya gigi-gigimu itu tetap utuh. Kemudian melantunkan bait-bait syair yang luar biasa. Min haitsu qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustauda'in haitsu yuhsaful waraku. Dikatakan, engkau wahai Rasul, sulbimu, nurmu itu berpindah-pindah, mulai dari Nabi Adam, mulai dari Nabi Nuh, mulai dilemparkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan sampai kepada saatnya engkau dilahirkan. Wa anta lama wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau ketika dilahirkan, maka alam semesta ini menjadi terang, menjadi bercahaya, itu semua karena cahayamu. Ketika Rasul itu lahir, bayi Nabi Muhammad itu ketika diangkat, itu yang di kota Mekah bisa lihat gedungnya kaum Romawi. Jarak antara Mekah dengan Roma, jarak antara Mekah dengan Roma itu sangat jauh sekali. Akan tetapi ketika Nabi lahir, itu bisa dilihat, itu semua berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah ini kita dengarkan bersama-sama nasihat dan mau'idzah dari guru kita bersama. Insyaallah semakin mantap hati kita, semakin mantap keimanan kita, semakin kita bisa menjadi pribadi yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.